بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في درسنا بارك الله فيكم في مجموعة من رسائل التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمه الله تعالى. وفي أولى هذه الرسائل في الأصول الستة، وقد أخذنا في الدرس الماضي الأصل الثاني من أصول هذه الرسالة المباركة، والتي فيها الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق. طيب، kita masih berada dalam kitab Syekh Muhammad Al-Wahhab Al-Najdi rahimahullah taala, yang beliau banyak mengarang karangan, di antaranya di sini usul sittah, dan kita sudah masuk pada pembahasan yang kedua, bahwasanya Allah merintahkan kepada kita untuk bersatu dan tidak bercerai-berai. Falimadha dzakara al-Imam rahmatullahi taala alaihi hadha al-asla min dhimn al-usul sittah allati tad'u ila al-ajabi min hal ba'd an-nas من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. Kenapa beliau menyebutkan dalam pembahasan ini ya rahimahullah ta'ala, bahwasan termasuk dalam usul dari al-sunnah wal-jamaah, bahwasanya untuk bersatu dan tidak bercerai-berai. Dan banyak terjadi kesalahan di kalangan orang-orang yang pandai dari di alam semesta ini, di dunia ini. Ya, kenapa beliau menyebutkan perkara ini? Saya menyebutkan. Al-jawabu indama fa'indaka ya barqam. نعم، أن الشيطان لبس على أناس فصاروا ينظرون إلى أن الدعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق أن الذي يدعو إليه إنما هو مجنون أو زنديق، وأن من دعا إلى التفرق والتعصب المذهبي أن هذا هو صاحب العلم وصاحب الدين. Jawabannya bahwasanya syaitan telah memutarbalikkan fakta, bahwasanya orang-orang yang menyeru untuk bersatu dan tidak bercerai-berai ini termasuk orang gila dan orang zindik, orang munafik etikodi. Sementara orang-orang yang mengajak untuk bercerai-berai dan untuk mengajak kepada satu madhab ini termasuk orang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Fa'idha qala qail التفرق والفرقة هل هي رحمة أم أنها عذاب؟ Jika ada yang bertanya, bercerai-berai itu termasuk rahmat atau azab? فالجواب كما ذكر بعضكم أن الفرقة والتفرق عذاب وليست برحمة. Maka jawabannya sebagaimana saudari antara kalian menyebutkan bahwasanya bercerai-berai itu termasuk azab dari Allah SWT dan bukan rahmat. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud ar-Rahim radhiyallahu ta'ala anhu al-furqatu syarr. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya bercerai-berai termasuk kejelekan. Wasyarru la yusilu akhi al-muslim ila rahmatillah bal yusilu ila azabillah. Dan kejelekan itu tidak mengantarkan kepada rahmat Allah SWT, bahkan mengantarkan kepada azab Allah SWT. وَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَزَوَجَلْ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ illa man rahima rabbuk, bermakna alladzina rahimahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala la yakunu mukhtalifin, fal khilafu laysa rahmah. Berkata firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, dan mereka senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Maka Allah SWT tidak memberikan rahmat kepada mereka-mereka yang berselisih. Lakin law qala qailun alam yarid hadith, alam yarid hadithun bilafad ikhtilafu ummati rahmah, fal jawab bala warada hadithun lakinahu la yathbutu wa la yasahhu an nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jika ada yang menyatakan bahwasanya bukankah telah ada dalil tentang sabda Rasulullah SAW ikhtilafu ummati rahmah, bahwasanya perselisihan di kalangan umatku itu rahmat, jawabannya tentu. Ada hadis yang mengatakan demikian, akan tetapi hadisnya tidak sabit, tidak datang dari Nabi SAW dan bahkan tidak sah dari Nabi SAW. Fa fi isnadihi Juwaybar ibn Sa'id al-Azdin yuqal anna Juwaybaran laqab wa anna ismahu Jabir. Hadha Jabir aw Juwaybar aw Juwaybar ibn Sa'id al-Azdin hadithuhu matrukun wa huwa dha'ifun jiddan. Dalam sanadnya ada Juwaybar bin Sa'id al-Azdi. Juwaybar sebagian mengatakan adalah laqab dan namanya adalah Jabir. Namanya Jabir atau Juwaybar al-Azdi, dia ini adalah hadisnya ditinggalkan dan dia adalah orang yang lemah sekali. Wa qad rawahu 'an Ad-Dhahhak ibn Muzahim al-Hilali 'an Abdullah ibn Abbas wa Ad-Dhahhak lam yasma' min Abdullah ibn Abbas. Dan sungguh Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, nah, dan bahwasanya Ad-Dhahhak bin Muzahim al-Hilali tidak meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Wa qad dha'afa hadha al-haditha al-a'immatu rahmatullahi ta'ala alaihim minhum al-hafidhu al-iraqi wa hakadha al-sakhawi wa hakadha al-shaykhul al-allamatu al-albani. Dan sungguh para imam telah melemahkan hadis ini. Di antaranya Al-Hafidz Al-Iraqi dan juga As-Sakhawi dan juga Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahumullah taala jami'an. Bal qala Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala bi sababi hadzal hadits wa nahwihi dhalla aktsarul muslimin ba'da al-a'immah al-arba'ah إلى اليوم ظلوا مختلفين في كثير من المسائل الاعتقادية والعملية. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan dengan sebab ini dan yang semisal dengan hadis ini, maka banyak manusia yang tersesat sampai hari ini setelah imam arba'ah, mereka tersesat dalam sisi keyakinan dan juga dari sisi amalan. وقال رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة تسمية الخلاف رحمة هذا خلاف الآيات الكريمة المصرحة بذم الخلاف والافتراق. Beliau berkata رحمه الله تعالى dalam silsilah الضعيفة penamaan خلاف أمت رحمة, bahwasanya perselisihan kalangan umat rahmat itu menyelisihi apa yang tersebut dalam Al-Qur'an Al-Karim, dari dalil yang jelas menunjukkan bahwasanya larangan tidak bolehnya untuk khilaf perselisihan. Qala rahimahullahu taala wala mustanada lahu ay li hadha al-wasf wa huwa rahmah بالنسبه للخلاف فلا مستند لهذا الوصف الا هذا الحديث اي الذي ذكرنا بانه ضعيف الا هذا الحديث الذي لا أصل له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. Dan beliau berkata juga bahwasanya ini tidak bersandarkan Nah, tentang pensifatan ini. Kecuali hadis ini, dan hadis ini tidak ada asalnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala al-aslu al-thalith ay min al-usuli as-sitta التي ضل فيها كثير من أذكياء العالم وأذكياء وعقلاء بني آدم. قال الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. Kemudian berkata Imam Jadid Syekh Muhammad Al-Wahhab Al-Nazdi rahimahullah ta'ala, pada asal yang ketiga, nah termasuk kesempurnaan, nah dalam perkara ini adalah berkumpul untuk istimewa, bersatu untuk mendengar dan taat terhadap orang-orang yang memimpin kepada kita, nah terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin buat kita. Wanzur ila qawlihi rahmatullahi ta'ala alaihi qala min tamam al-ijtima' bima'na la yumkin أن يتحقق اجتماع وهنالك فرقة بين الحاكم والمحكوم أو منازعة للحكام والأمراء لا يمكن أن يحصل اجتماع. Lihatlah ucapan beliau bahwasanya termasuk kesempurnaan enam mereka bisa bersatu, bahwasanya tidak mungkin bisa terwujud adanya persatuan jikalau ada perselisihan antara yang memimpin dan pimpin. Adanya perselisihan antara umara di pemimpin-pemimpin dan juga rakyatnya. Wal ijtima'u aslun 'azim min usulid din kama taqaddama ma'ana fi ad-dars al-madhi fi al-asl al-thani dallat 'alayhi adillatul kitab was-sunnah وعلى ذلك إجماع الأمة وذكره أئمة الدين علماء السلف في كتب العقيدة الاجتماع. Dan termasuk kesempurnaan, nah di sini adalah asal kesempurnaan dalam asal merupakan agama, asal agama sebagaimana pembahasan yang telah lampu pada asal yang kedua, dan ini telah menunjukkan dalam Alkitab dan Sunnah dan juga kesepakatan dari para ulama. Dan ini termasuk juga apa yang disebutkan oleh para a'immah terdahulu. Wala yumkin an yatahaqqaqa hadha al-asl wa hadha al-ijtima' illa bis-sam' wat-ta'ah li wulati al-amri wa aydhan hukami al-muslimin. Dan tidak akan mungkin ini terwujud kecuali dengan senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin negara dan juga pemimpin-pemimpin kaum muslimin. ولذلك افرد هذا في اصل مستقل فقال بعد الاصل الثاني الذي فيه الاجتماع قال الاصل الثالث ان من تمام الاجتماع من تمام ذلك الاصل الاول لا يمكن ان يتحقق الا بهذا الاصل الثالث قال أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. Oleh itulah beliau menyebutkan di sini pembahasan tersendiri. Nah, di mana pada pembahasan kedua adanya persatuan, dan pada pembahasan ketiga ini tidak mungkin terwujudnya kesempurnaan persatuan. Nah, kecuali dengan adanya ketaatan kepada ulatul umur. قال ولو كان عبدا حبشيا أي ولو كان الأمير أو الحاكم عبدا حبشيا ليس بحر ولا بعربي فعندئذ إن تولى عليكم أميرا أو حاكما فاسمعوا له وأطيعوا له بالمعروف. Dan beliau menyebutkan walau kana abdan habasyia, jadi walaupun budak habasyi, jadi kalau seandainya pemimpin ini adalah seorang budak dan dia ini bukan orang yang merdeka dan bukan orang Arab, kalau dia sudah menjadi penguasa maka wajib bagi kalian untuk senantiasa mendengar dan taat selama dalam perkara yang ma'ruf. Ma'a anna al-imara la takunu illa fi Quraisy. Wa Quraisy sadatul Arab. Sadatu al-Arab dzawil ansab wal asyraf. Wa ma'a hadza law tawalla al-amra 'abdun laysa min dzawil ansab ولا من ذوي الأشراف بل عبد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا اسمعوا واطيعوا. Padahal namanya kepemimpinan itu tidak pantas kecuali orang Quraisy, karena orang Quraisy adalah merupakan pimpinan dari orang Arab dan memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki kemuliaan. Namun seandainya yang memimpin kepada kalian itu adalah seorang budak yang tidak memiliki keturunan yang tinggi dan tidak memiliki kemuliaan, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, isma'u wa ati'u, maka hendaknya kalian senantiasa mendengar dan taat. Muhafadatan ala al-ijtima'a. Ala mada? Ala al-ijtima'a. Wa tahdhiran wa tanfiran min al-iftiraq wal-ikhtilaf fal-furqatu syarr. Untuk menjaga adanya persatuan dan juga memberikan peringatan supaya tidak bercerai-berai, karena cerai-berai itu merupakan kejelekan. Wa qad waradat al-adillah 'an nabiyyina 'alayhi as-salatu was-salam bis-sam'i wat-ta'a liman tawalla 'alaina aw 'ala amri al-muslimina jami'a wa in kana 'abdan habasyya wa sanadhkuru thalathata adillatin atau arba'ata adillah min as-sunnah. Dan sungguh telah datang dalil dari Nabi SAW perintah untuk senantiasa mendengar dan taat bagi orang yang memimpin bagi kita atau mengurusi keberadaan kaum muslimin, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Dan kita insyaallah akan menyebutkan 3 atau 4 dalil dari sunnah Nabi SAW. Amma dalilul awal ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. Yang pertama adalah dalam sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taatilah. Unistum ila alaikum abdun habasi, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak habasi. Ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya itu seperti zabib. Bima'na walau kana sayya al-khilqati walau kana wadi'a al-nasab فَلَئِنْ تَوَلَّا عَلَيْكُمْ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا. Pengertiannya, walaupun dari sisi bentuknya adalah bentuknya jelek dan rendah kedudukannya, namun jika dia ini memimpin kepada kalian, maka hendaknya kalian senantiasa mendengar dan taat. Al-hadithu al-thani عِنْدَ الْإِمَامِ مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال إن خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان أي الوالي عبدا مجدع الأطراف ولو كان الوالي الذي علي عبدا مجدع الأطراف أي ناقص الخلقة. نعم. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan inna khalili, sungguhnya kasihku Rasulullah SAW. Naam, beliau mengatakan supaya kita senantiasa mendengar dan taat, wa in kana ay wali, walaupun wali tersebut dalam keadaan mujadda al-atraf, artinya adalah kurang dari sisi bentuk tubuhnya. الدليل الثالث عند الإمام مسلم أيضا عن أم الحسين الأحمسية رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. جاء في رواية عبدا حبشيا مجدعا. Dan juga hadis yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Umm Husain Al-Munsiyah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW menyatakan, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak, kalau dia ini mengajak kepada kalian yaitu kitabullah, maka usma'u ati'u, dengarkan dan taatilah. Dalam riwayat yang lain, walaupun adalah seorang budak yang kurang dari sisi بنتك تبوهي. الحديث الرابع عند الإمام أبي داود عن العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه في الحديث المشهور وفيه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. Dan dalil yang keempat diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, hadis yang masyhur, bahwasanya di dalamnya usikum bitaqwallah, kuberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan juga kalian senantiasa mendengarkan taat walaupun itulah dalam seorang budak Habasyi. Fa in qala qailun kaifa yasiru amiran wa khalifatan wa hakiman wa min syarti al khilafah alla yakuna abdan wa min syarti al khilafah ألا يكون حبشيا بمعنى أن يكون من ذوي الأنساب قرشيا فكيف يصير خليفة وكيف يصبح أميرا. فالجواب, jika ada yang bertanya bagaimana dia menjadi pemimpin atau menjadi khalifah, padahal syarat untuk menjadi pemimpin atau khalifah itu yang pertama bahwasanya dia ini bukan budak, dan yang kedua ini bukan Habasyi, artinya bahwa dia harus keturunan Quraisy, memiliki keturunan yaitu Quraisy. Bagaimana dia menjadi khalifah atau menjadi pemimpin? Biannahu qad yusbihu wa yasir hadzal 'abdu al-Habasyi amiran bi ahadi amrayn. Al-amr al-awwal أن يوليه الخليفة أميرا أو أن ينصبه خليفة بعده. Jawabannya, jadi mungkin kan bahasanya orang ini tidak terlepas dari dua perkara. Mungkin yang pertama, dia sudah diamanahi oleh khalifah waktu itu untuk menjadi pimpinan khalifah, atau dia dinisbatkan kepada khalifah. Nisbat kepada khalifah jadi sebelumnya. Al-amru tsani an yataghallaba 'ala al-bilad biquwwatihi wa shawkatihi wa atba'ihi. Bi ma'na yuhajim wa tahsul minhu hurub ila an yaksir shawkat al-khalifati al-awwal fa yatawalla al-khilafata ba'da ويستتب له الأمر فإذا استتب له الأمر فعندئذ وجب علينا السمع والطاعة. أما هذا المسلك الذي سلك من أجل الولاية والخلافة لا شك أنه حرام. Kemudian kedua, mungkin dia ini melakukan kudeta dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya atau banyaknya pengikut, sehingga khalifah tersebut itu bisa dilengser dari jabatannya. Setelah itu dia menjadi pimpinan. Kalau sudah keadaan demikian, maka wajib kita untuk mendengar dan taat. Adapun apa yang ditempuh seperti sekarang ini adalah khalifah-khalifah, ini tidak disyariatkan. Idzan fas-sam'u wat-tha'ah liwulati al-amri mahma kanat halatuhum wajibatun alaina lakin bil ma'ruf innama ta'atu bil ma'ruf. Wa qala aydan alaihi salatu salam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Oleh karena itulah, maka dengan ini bahwasanya mendengar dan taat kepada walul amr adalah perkara yang wajib. Nah, bagaimanapun keadaan khalifah tersebut, kalau sudah memimpin kepala kita, akan tapi ketaatan tersebut dalam perkara yang ma'ruf. Rasulullah nyatakan innamat ta'ah bil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Dan dalil yang lain wasna la ta'ata nah fi makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. يؤكد الإمام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى هذا الأصل فيقول فبين الله عز وجل بين الله هذا أي الأصل بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا أي بعدة وجوه بين سبحانه وتعالى هذا الأصل العظيم وهو أصل السمع والطاعة لولاة الأمور وأنه لا يتحقق اجتماع ولا قوة لأمة الإسلام إلا بهذا الأصل العظيم بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. Kemudian Syekh Muhammad Al-Wahhab beliau menyebutkan, maka Allah SWT telah menjelaskan dalam perkara ini adalah penjelasan yang sangat gamblang ditinjau dari semua sisi, penjelasan terhadap syariat dan juga kadar lam, supaya kita ini senantiasa mendengar dan taat. Itu merupakan perkara yang agung dan tidak akan terwujud, tidak akan bisa bersatu, tidak akan bisa kuat kecuali dengan perkara ini, yaitu ketaatan kepada ulatul umur. Thumma dzakara al-imam rahimahullahu ta'ala naw'ain min al-bayan. الأول البيان الشرعي قال شرعا والثاني البيان القدري فقال قدرا أما البيان الشرعي فيكون بماذا؟ بالوحي بالكتاب والسنة وإذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة لوجدنا أنها كثيرة تأمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمر وتحذرنا min mukhalafati hadzal asl azim. Kemudian beliau menyebutkan di sini ada dua, secara syar'i dan secara qadari. Adapun secara syar'i itu dengan wahyu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu banyak sekali lam Allah dan juga Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mendengar dan taat dan tidak menyelisihi kepada ulatul umur. أما الدليل من القرآن من الكتاب الكريم قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا هو الدليل وهذا هو الشاهد من هذه الآية وأولي الأمر منكم أي اسمعوا وأطيعوا لولاة الأمر منكم أي من المسلمين ما دام ولي الأمر مسلما فاسمعوا وأطيعوا بالمعروف. Adapun dari Al-Quran, ya ayuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum, wahai orang beriman taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Inilah dalilnya, wa ulil amri minkum, ini sebagai syahid supaya kita ini semau, supaya kita hendaknya kalian itu mendengar kepada ulatul umur. Kemudian di sini minkum artinya pemimpin yang diambil dari kaum muslimin. Selama dia itu muslim, maka wajib untuk menaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Wa amma min as-sunnah faqad thabata fi sahihain an Ubadata ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasalam akhadh al-bay'ata على الصحابة الكرام بالسمع والطاعة لولاة الأمور بجميع الأحوال مهما كانت حالاتهم في اليسر والعسر والمنشط والمكره فإنهم يسمعون ويطيعون لولاة الأمر ولا ينازعونهم في ذلك الأمر. Adapun dari as-sunnah dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Mubadah bin Shamit bahwasanya Rasulullah SAW telah mengambil baiat kepada para sahabat agar senantiasa mendengar dan taat kepada ulatul umur dalam semua keadaan, baik dalam keadaan kesulitan, nah, atau dalam kemudahan, dalam keadaan senang ataupun tidak senang, dan supaya mereka itu senantiasa taat kepada waliul amr dan tidak enam mengundurkan atau mencabut dari kepemimpinan tersebut. Qala Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu da'ana an-nabiy alaihi salatu wassalam fa bay'anahu fa qala fima akhadha alaina an bay'ana على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. ما معنى وأثرة علينا؟ بمعنى وإن استأثر ولي الأمر بالحظ وأعطى غيرنا ونحن أولى بذلك الحق على أثرة علينا فنسمع ونطيع لولي الأمر مع تقصيره في حقنا وصرف حقوقنا لغيرنا بمعنى مع وجود الظلم. اسمع واطع. قال وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. Berkata Ubadah bin Shamit, Rasulullah SAW mengambil kita untuk senantiasa menaati kepada ulatul umur, dan supaya kita ini mendengar baik dalam kondisi senang ataupun tidak senang, dalam kondisi kesulitan ataupun dalam kondisi kemudahan. Dan juga wa'ala asratin alayna, artinya walaupun pemimpin tersebut kondisinya berlaku zalim kepada kita, misalnya terjadi kekurangan dalam memberikan hak-haknya kepada kita dan memberikan kepada orang lain, maka senantiasa kita untuk mendengar dan taat, dan supaya tidak menggulingkan mereka, supaya kita tidak menggulingkan mereka jadi menurunkan jabatannya. Thumma qala alaihi salatu wassalam illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan alla nunazi' al-amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. هذه شروط ضيقة جدا في الخروج على الحكام، لكن هذه الشروط لا تكون إلا ببيان أهل العلم كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan illa antaraw kufran bawahan indakum Allahi fi burhan, kecuali kalau kalian melihat bahwasanya pemimpin tersebut dalam kondisi dalam kekufuran yang kalian itu memiliki bukti secara jelas. Inilah syarat, dengan syarat yang sangat sempit sekali, jadi untuk keluar dari ulatul umur, dan ini tidak akan bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan penjelasan para ulama, dan akan datang ke penjelasannya insyaallah subhanahu wa taala. Al-amrul awal qawluhu illa an taraw qala al-ulama هذا فيه أن الأمر معلوم علما يقينيا بالرؤية أو بما يقوم مقام الرؤية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون كفرا مخرجا من الملة وكفرا متفقا عليه عند أهل العلم بأن هذا كفر، بأن هذا كفر، بمعنى لا تكون مسألة خلافية. الأمر الثالث بواحا أن يكون واضحا جليا عندكم فيه من الله برهان. ثم أضاف العلماء شرطا رابعا وهو أن تكون الكفة من نصيبكم إن حصل هنالك خروج على هؤلاء. Kemudian, enam, ada syarat-syarat yang disebutkan tadi, ada empat. Yang pertama, illa antarau, kecuali kalian melihat. Berkata para ulama, bahwasanya adalah perkara yang jelas-jelas enam, dilihat secara langsung atau kedudukannya sama dengan melihat secara langsung. Yang kedua, enam, yaitu kufuran yang mengeluarkan seorang itu dari agama Islam. Dan ini adalah kesepakatan. Jadi kalau keluarnya itu adalah secara sepakat di kalangan para ulama. Naam, kufrun. Dan ini bukan masalah naam khilaf, perselisihan kalangan para ulama. Yang ketiga, bawahan artinya betul-betul jelas. Naam. Bahwasannya adalah betul-betul dalam keadaan kufur. Dan sebagian ulama menambah lagi bahwasannya dengan kita menggulingkan tersebut itu mencukupi untuk kita. Artinya bahwasanya dengan kita memberontak kepada pemerintah tersebut itu tidak memberikan mudarat yang sangat besar kepada kaum muslimin. فما يحصل من الجماعات في هذه الأزمنة من الإخلال بهذه الشروط ثم يذكرون هذا الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وهم لا يطبقون الحديث ولا يعلمون معناه. Apa yang terjadi di sebagian jamaah-jamaah pada zaman kita sekarang ini? Nah, dengan penyebutan tersebut di atas tadi, syarat-syarat tersebut di atas, kemudian mereka menyebutkan hadis illa antara kufran bawah hendak ngambil fihi burhan. Kecuali kalian melihat adanya bukti dari Allah SWT banyak adalah merupakan kekufuran. Kemudian mereka sendiri tidak menerapkan enam permasalahan yang sebenarnya, bagaimana kekufuran yang sebenarnya yang terjadi. Faqad yakhrujuna 'ala al-hukam wa qad yuthiruna al-inqilab wa al-thawarat wa ma 'indahum la hujjah wa la burhan. Hadhihi surah min as-suwar. Terkadang mereka memberontak kepada namulatul umur, kepada pemerintah dengan menggulingkan untuk kudeta sementara tidak ada hujjah dan tidak ada bukti. As-suratu thaniya annahum qad yakhrujun wa yunazi'un wa yaj'aluna inqilaban wa yaqulun hadha kufr wa fil haqiqa ma yarahu al-ulama bi annahu kufr مخرج من الملة قد يكون كفرا دون كفر وقد يكون كفرا بمعنى ذنب ومعصية خطيرة وكبيرة من الكبائر لكنها لا تخرج صاحبها عن ملة الإسلام ولا يسمى بها كافرا مطلقا. Ini tadi yang pertama. Yang kedua, terkadang mereka itu memberontak kepada pemerintah, menggulingkan mereka, dan mereka mengatakan bahwasanya pemerintah itu telah enam, melakukan kufuran. Dan sementara yang mereka ucapkan tersebut, itu para ulama tidak menyebutkan bahwa itu adalah kekufuran. Terkadang ini adalah kekufuran yang kecil, tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Terkadang adalah perbuatan dosa atau maksiat atau dosa besar yang tidak mengeluarkan seorang tersebut dari agama Islam. وقد يخرجون أيضا وينازعون في الأمر ويجعلون انقلابا وتعود العاقبة والغلبة عليهم وليست لهم. Kemudian terkadang mereka juga memberontak, menggulingkan, berusaha untuk menggulingkan mereka, namun akibatnya justru mereka ini yang dikalahkan, bukan mereka yang menang. وفي جميع هذه الصور لا يسمى هذا جهادا ولا يسمى قتالا شرعيا وإنما تسمى فتنة وأن هؤلاء دعاة فتنة. Dan semua bentuk ini tidak dinamakan dengan jihad dan tidak dinamakan juga peperangan secara syar'i. Akan tetapi ini adalah fitnah dan dai yang menyeru kepada fitnah. وقد حذر العلماء رحمة الله تعالى عليهم من دعاة الفتنة في زماننا. حذر منهم الشيخ العلامة الألباني وحذر منهم الشيخ العلامة ابن باز وحذر منهم الشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوادعي. ولا يزال أهل السنة والجماعة يحذرون من هؤلاء الدعاة المفتنين. Dan sungguh para ulama telah memberikan peringatan kepada dai-dai fitnah di zaman kita sekarang ini. Para ulama di antara mereka telah mentahdir seperti Al-Alamah Syekh Albani, Syekh Abdul Aziz bin Bas, dan juga Syekh Al-Alamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah senantiasa memberikan peringatan kepada mereka-mereka dai-dai fitnah. Wabayyanu aydan syubahatil qawmi وفندوا ما عندهم من شبهات وحذروا شباب المسلمين منهم ومن فكرهم. Dan para ulama telah menjelaskan syubhat-syubhat mereka dan apa yang menjadi pemikiran mereka. Memberikan peringatan kepada para pemuda dari kaum muslimin tentang mereka tersebut. والسمع والطاعه اخوان الكرام واجبة علينا لولاة الأمر من المسلمين وإن كانوا على ذنب وإن كانوا على معصية وإن كانوا ظالمين مجرمين ما داموا مسلمين فالسمع والطاعة واجبة علينا بالمعروف. Dan senantiasa mendengar dan taat, wahai saudara kami yang mulia, itu adalah wajib kepada ulatul umur selama mereka itu adalah kaum muslimin. Walaupun mereka melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kezaliman, jadi selama mereka itu masih kaum muslimin, maka wajib bagi kita untuk senantiasa mendengar dan taat. Naqulu wajibatun li'anna Allah huwa alladhi awjabaha alaina. Naqulu wajibatun li'anna Rasulullah alaihi salatu wassalam huwa alladhi amarana biha. Wa naqulu wajibatun li'anna ijtima'a al-muslimin wa li'anna ولأن هذا الأصل من الأصول التي نحكي عنها لا يمكن أن يتحقق إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين. Kita mengatakan ini adalah perkara yang wajib karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mendengar dan taat, karena Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mendengar dan taat, dan juga kesempatan kaum muslimin agar kita senantiasa mendengar dan taat. Dan ini asal utama dan tidak akan mungkin terwujud kecuali senantiasa mendengar taat kepada ulatul umur. Wa qad waradat al-adillatul kathiratu 'an nabiyyina 'alaihi as-salatu was-salam fi dhalik wa minha ma jaa fi sahihayn wal lafdhu lil imam Muslim min hadith Hudzaifah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا فقال يكون أمراء وأئمة من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. Dan sungguh telah tersebut dalil yang sangat banyak dari kita Nabi Muhammad SAW di antara hadis Hudzaifah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan lafadznya adalah dalam Sahih Muslim Hudzaifah bin Yaman bahwasanya Rasulullah SAW memberikan khabar bahwasanya akan terjadi umara pemimpin-pemimpin bahwasanya mereka itu la yahduna bihadi wala yastanuna bi sunnati, tidak menempuh petunjukku dan tidak menempuh juga sunnah-sunnahku. Qala wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jutmani insin. Dan akan bangkit di antara mereka kaum laki-laki yang hati-hati mereka itu seperti syaitan dan tubuh-tubuhnya berbentuk manusia. Qala Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ba'da an sami'a hadzal haditha fi taghayyuri akhir az-zaman wa taghayyuri halil hukkam kayfa asna'u ya rasulallah in adrakani dhalik ay bima ta'muruni in hasala anni ishtu ila an adraktu dhalika zaman. Kemudian berkata Hudzaifah setelah menyebutkan Rasulullah menyebutkan tentang perubahan zaman dan juga perubahan dari pemimpin-pemimpin negara. Nah, bagaimana kami, wahai Rasulullah SAW, kalau menjumpai mereka, kalau saya masih hidup, bagaimana, apa yang aku lakukan, untuk diriku terhadap mereka tersebut? Faqala lahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, tasma' wa tuti' lil amiri wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati'. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, hendaknya engkau senantiasa mendengarkan taat kepada pemimpin tersebut, walaupun dia mencambuk punggungmu dan juga mengambil harta bendamu, senantiasa engkau mendengarkan taat. Fahada fihin as-sam'u wa ta'a iwulatil amri wa in kanu zalimin wa in kanu jairin. As-sam'u wa ta'a bil ma'ruf la ta'a fi ma'siyati al-khaliq. Inilah supaya kita senantiasa mendengarkan taat walaupun mereka itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat durhaka, supaya kita senantiasa taat dalam perkara yang ma'ruf. Innamat ta'a fil ma'ruf, sunnah ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Dan wa hadha al-isnad fi Muslim wa in kana bihi shay'un illa annahu qad wujida isnadun akhar aydan wa yusahihuhu Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala fi silsilati as-sahihah. Dan lafaz ini dalam Sahih Muslim, walaupun itu ada sesuatu, akan tapi ada sanad yang lainnya di mana Syekh Al-Albani mensahihkan dalam silsilah as-sahihah. Idzan hadza ba'dul bayan alladhi ashara ilayhi al-musannif rahmatullahi taala alayhi biqoulihi fabayyana Allah hadza أي الأصل بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا. نحن ذكرنا إلى الآن بعض الأدلة في هذا الأصل من جهة الشرع، بعض أدلة الكتاب والسنة. قال وقدرا، يأتي معنا الآن إن شاء الله عز وجل بيان ذلك قدرا. Kemudian beliau mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam seorang pengarang, pengarang menjelaskan bahwasanya Allah telah menjelaskan di sini penjelasan yang sangat gamblang ditinjau dari semua sisi penjelasan, baik secara syariat atau secara takdir. Dan kita menyebutkan sebelumnya dalil-dalil secara penyebutan secara syar'i, dan kita akan menyebutkan secara takdir. Bima'na kaunan فإنك لا ترى خروجا على حكام المسلمين إلا وجدت أضراره ومفاسده العظيمة والوخيمة. Pengertiannya, tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau tidak mengetahui bahwasanya dengan memberontak kecuali itu akan adanya madarat-madarat dan juga kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Wa in za'ama al-kharijun annahum kharaju min ajli inkar al-munkar wa min ajli islah al-fasad fal haqiqah annahum qad ahdathu munkaran a'zam wa fasadan akbar. Walaupun sebagian orang-orang khawarij menyatakan kita memberontak di sini adalah untuk mengingkari kemungkaran dan untuk memperbaiki kerusakan, dan sebenarnya mereka itu telah melakukan suatu kemungkaran dan juga kerusakan yang jauh lebih besar. Wala tujadu jama'ah aw ta'ifah aw majmu'ah minan nasi kharaju ala wilatil amr illa hasala minhum fasadun azim wa syarrun mustatir jami'ul kharijun. Dan yang ditemukan di jama'ah-jama'ah yang baik itu atau kelompok-kelompok yang lainnya yang mereka memberontak kepada pemerintah, kecuali akan terjadi kerusakan yang besar dan juga kejelekan-kejelekan yang terus-menerus terjadi. Wa yu'akkidu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala هذه الحقيقة في فساد الخارجين، فقال كما في كتابي منهاج السنة النبوية المجلد الثالث صفحة 91 و300، قال: ولعله لا تكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. فسادها في الخروج أعظم وفتنتها أكبر. Dan telah dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ini secara kenyataan tidak ada kerusakan. Nah, kerusakan yang besar sebagaimana disebutkan dalam Hadis Sunnah An-Nabawiyah pada jilid ketiga halaman 391, bahwasanya hampir-hampir tidak ditemukan kelompok yang mereka itu keluar kepada pemimpin-pemimpin negara, kecuali akan ditemukan kerusakan-kerusakan yang jauh lebih besar daripada apa yang mereka melakukan. Idzan tabayyana lana qadaran annahu la khaira fil khuruj ala hukam muslimin, la khair bal fasad wa syarr. Maka di sini jelas secara takdir bahwa tidak boleh bagi kita untuk keluar memberontak kepada pemerintah, karena akan terjadi kerusakan yang besar. Wal aqil yaqtani' tamaman annahu la fa'ida fil khuruj ala hukamil muslimin wa in kanu zalimin wa muqassirin. Dan orang yang berakal maka dia akan senantiasa berhati-hati. Bahwasanya akan tenang kondisinya, bahwasanya tidak akan keluar dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin kecuali akan terjadi kezaliman-kezaliman, walaupun mereka itu berlaku zalim atau berlaku mereka kekurangan, kecuali akan terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Walaupun mereka itu berlaku zalim atau mengurangi hak-haknya. Wal mu'min muqtani' tamaman wa muqin li adillati al-kitab wa sunnah wa aydan lil bayan al-qadari al-kawni an al-khuruj 'ala al-hukam haram la yajuz fasad wa aydan sharr mustatir. Dan orang yang beriman itu semakin tenang keadaannya, dan orang yang yakin dengan Al-Quran dan Sunnah maka jelas-jelas tidak akan keluar kepada pemerintah memberontak kepada mereka. Ini adalah perkara yang haram dan tidak boleh memberontak kepada mereka, karena akan terjadi kerusakan yang besar dan juga kejelekan yang terus-menerus terjadi. Wa anna ad-du'a'a li hukamil muslimin khairun min ad-du'a'i 'alaihim. Ad-du'a'u lahum khairun min ad-du'a'i 'alaihim. Wa lidzalika qala ba'du as-salaf law 'alimtu anna li da'watan mustajabah lad'awtu biha lil hakim. Fa inna Allah 'azza wa jalla yuslihu bihi ma la yuslihu bighairi. Mendoakan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin mereka itu jauh lebih baik daripada mendoakan kejelekan kepada mereka. Sebagian salah menyatakan, laukan ali da'watun mustajabah la ja'atu hali sultan, kalau aku memiliki doa yang dikabulkan, aku akan jadikan doa tersebut untuk pemimpin-pemimpin negara, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki apa-apa yang kita tidak tahu nama kata tersebut. Fa innal hakima idza zajara an syurbil khumur fa'inda idzin lan yatajarra'a al-mujtama' wan-nas 'ala syurbil khamr wala 'ala al-mutajarati fihi wala 'ala tasni'ihi. Limadha al-hakim zajar wa haddada bil 'uquba wa bi iqamati al-hadd 'ala man syariba al-khamr. Jika seandainya ada seorang hakim yang memberikan peringatan keras untuk tidak minum khamr, maka mereka tidak akan berani, mustama tidak akan berani untuk minum khamr atau memperdagangkan khamr, demikian pula membuat khamr. Karena pemerintah sudah atau hakim telah memberikan peringatan keras dan memberikan hukuman bagi orang-orang yang minum khamr tersebut. Walau anna al-hakim amara bil-hijab la labisat an-nisa'u al-hijab wa anna man tatahawanu fihin fa innaha satu'aqab 'inda idhin lan tashara al-hijab fi al-mujtama'. Subhanallah, unzur kalimatu al-hakim biha islahun 'azim lil-mujtama' kullih. ولذلك كان الدعاء بصلاح الحاكم خير من الدعاء عليه بالهلكة. Kalau seandainya hakim, nah, pemimpin itu memerintahkan untuk berhijab, maka sungguh para wanita semuanya akan berhijab. Nah, dan ini merupakan perkara yang sangat besar seandainya hakim itu memberikan anjuran kepada para wanita atau memberikan kewajiban bagi wanita untuk berhijab. Maka ini adalah kebaikannya mencakup secara keseluruhan. Lakin ahli bid'ah wal ahwa min ashab al jama'at al dhalah wal firaq al munharifa la yaqtani'un la bi adillati al syar' wa la bi waqi' al hal ولا يزالون يعاندون في هذا الأصل العظيم ويضلون ويضلون الشباب عن اتباع كتاب رب العالمين. Akan tapi ahli bidah dan ahli ahwa dan jamaah-jamaah sesat serta jamaah-jamaah yang menyeleweng, mereka tidak tenang dengan perkara ini, tidak bisa menerima dalil-dalil secara syar'i ataupun realita kenyataan. Dan mereka terus-menerus menyesatkan para pemuda untuk menyelisihi kitabullah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahmatullahi ta'ala alaihim thumma sara hadha al-asl alladhi nahki anhu al-aslu al-thalithu alladhi fihi sam'u wa ta'a wa annahu min tamam al-ijtima'i. قال ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم كثير ممن يدعي العلم وأنهم قادة وأنهم مفكرون في المجتمع وأنهم حريصون على إصلاح المجتمع كثير من هؤلاء المدعين للعلم وليسوا بعلماء ولا بفقهاء كثير من هؤلاء يخالفون في هذا الأصل ومن دعاهم لهذا الأصل الاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمور والبعد عن منازعة الأمر وعن الثورات والانقلابات قالوا هذا ماذا؟ قالوا هذا من علماء السلطة وقالوا هذا من أتباع ولاة الأمور وقالوا هذا عميل للحكومات. انظر كيف لبس الشيطان عليهم صرفهم عن اتباع الدليل من الكتاب والسنة وعن اتباع الرشاد في إصلاح المجتمع وصلاح أنفسهم وأحوالهم إلى ماذا؟ إلى هذا المسلك الخطير، مسلك الخروج على الحكام، مسلك معصية رب العالمين، مسلك الشياطين عياذا بالله رب العالمين، ومسلكين الفساد والضلال. Kemudian beliau menyatakan, kemudian pada asal ini, pada pokok pembahasan ini, banyak orang yang tidak mengetahui, kebanyakan mereka tidak mengetahui, bahwa di antara mereka ini ada orang yang menyeru kepada ilmu, bagaimana mungkin bisa mengamalkannya. Jadi mereka orang-orang yang mengaku sebagai penyeru kepada ilmu dan pemikir agama, namun mereka bukan ulama, bukan fuqaha, menyelisih asal ini. Dan ini termasuk orang yang menyeru kepada kaum muslim ini untuk taat kepada ulatul umur dan melarang bagi mereka untuk melakukan demonstrasi penggulingan kepada pemerintah. Mereka akan mengatakan bahwasanya adalah ulama-ulamanya pemerintah atau pengikutnya-pengikutnya pemerintah. Sebagian lagi mengatakan inilah anteknya pemerintah. Jadi mereka memalingkan manusia untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. dan mereka juga memalingkan dari petunjuk yang benar yang memberikan manfaat untuk diri mereka dan keadaan mereka. Mereka menempuh jalan untuk memberontak. Mereka bermaksiat kepada Rabb semesta alam. Mereka menempuh jalannya syaitan dan juga menempuh jalannya orang yang berbuat kerusakan dan kesesatan. فهذا هو الأصل الثالث من الأصول الستة التي اهتم بها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وأودعها في هذه الوريقات اليسيرة وفي هذه الرسالة اللطيفة لينبه الأمة لما فيه الخير والصلاح لهم. Dan inilah asal yang ketiga. Perhatian beliau Syekh Muhammad Al-Wahhab An-Najdi rahimahullah taala menyeru untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam asal yang apa istilahnya ringan ini, yang ringkas, untuk memberikan peringatan kepada umat ini dalam mencapai kebaikan-kebaikan mereka. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم ويأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم بيان الأصل الرابع نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون هذا في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين. Insyaallah berjalan insya nanti dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan.